melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Hadis yang keenam. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap tulang persendian dari manusia wajib atasnya untuk sedekah. Kulla yaumin tatlu fihi syams. Setiap hari yang matahari itu terbit padanya. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Engkau menetapkan keadilan, mendamaikan di antara dua orang yang sedang berselisih, itu adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahminu 'alaiha aw tarfa'u Allahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Dan engkau membantu menolong seseorang pada kendaraannya, engkau membantu menaikkan dia di atas kendaraannya, ataukah menaikkan, mengangkatkan barang-barangnya di atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibu sedekah. Dan kalimat-kalimat yang baik itu adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Dan di setiap langkah yang engkau berjalan untuk sholat, itu adalah sadaqah. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Dan engkau menyingkirkan gangguan di jalan, itu adalah sadaqah. Muttafaqun Ali. Hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya bahwasanya di setiap persendian yang ada pada manusia, kewajiban bagi seorang muslim itu untuk mensedekahinya. Sebagaimana datang dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Inna khuliqa kullu insanin bani Adam ala sittina wa thalathi mi'atin mafsanin. Sesungguhnya setiap manusia itu dari bani Adam diciptakan di atas 360 persendian. Naam. Ada di antaranya itu ya persendian yang besar ataukah kecil. Bermacam-macam yang ada pada tubuh manusia. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, setiap dari persendian tersebut ada kewajiban bagi setiap muslim untuk mensedekahinya. Naam. Ya. Yang mana tadi disebutkan persendian yang ada pada manusia itu 360 persendian, baik yang besar ataukah yang kecil. Hanya saja merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang Allah berikan kepada hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hambanya tersebut dan menjadikan sedekah bukan semata-mata secara khusus dengan harta. Naam. Ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah tersebut, naam, sesuatu yang lebih umum daripada itu. Tidak mesti harus dengan harta, mal. Yang tentunya itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Naam. Ya, yang memiliki kelebihan harta. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang lebih umum daripada itu, yaitu setiap dari bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sedekah. Naam. Ya. Yang tentunya ini sesuatu yang amat sangat mudah bagi setiap orang yang diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan dari setiap bentuk ketaatan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Selama itu adalah merupakan suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang hamba itu mengerjakannya, maka teranggap dia telah bersedekah dengan kebaikan ketaatan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam hadis yang pertama dalam bab ini, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan tentang perkara-perkara yang dengannya ketika seorang hamba itu menjalankannya teranggap sebagai sedekah. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, padanya penyebutan macam-macam dari amalan saleh, amalan ketaatan, pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia akan mendapatkan pahala, sesuatu yang dalam hadis Abu Dzar tidak disebutkan. Nah, pada hadis yang pertama dalam bab ini, ya kan? Sudah kita lewati beberapa kesempatan sebelumnya. Naam. Ya. Terkait tentang hadis yang sebelumnya, afan, hadis yang kedua ya, bukan yang pertama. Nah, yusbihu ala kulli sulam min ahadikum sadaqah. Kemudian disebutkan, afan, hadis kedua, bukan yang pertama. Maka hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini, naam, ya, menyebutkan macam-macam dari amalan-amalan saleh yang seseorang itu akan mendapatkan pahala yang dengannya teranggap dia bersedekah. Naam. Ketika dia menjalankannya. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat ini, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Naam. Engkau menetapkan suatu keadilan di antara dua orang. Ketika terjadi khusumah, suatu naam, perselisihan, pertikaian di antara dua orang. Naam, kemudian seseorang itu datang untuk ya mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, yang bertikai tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya. Naam, menyatukan kembali hati-hati keduanya yang sebelumnya naam berselisih padanya. Maka apa yang dilakukannya tersebut untuk mendamaikan, menyatukan kembali naam ya saudaranya sedang berselisih adalah merupakan sedekah. La khaira min katsirin min najwa illa man amara bi shadaqah man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka kecuali orang yang memerintahkan kepada naam memerintahkan untuk bersedekah ataukah memerintahkan kepada kebaikan ataukah untuk mendamaikan di antara manusia yang sedang berselisih, yang sedang bertikai. Naam, barang siapa yang melakukan itu semuanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Naam. Ya. Maka padanya hasungan pada setiap muslim. Ya. Ketika melihat saudaranya sedang terjadi khusumah, perselisihan, pertikaian, naam, untuk berusaha ya, membantu menyelesaikannya, menyatukan kembali saudara yang sedang berselisih, yang sedang bertikai tersebut. Naam, menyelesaikan permasalahannya. Ya, apalagi yang demikian terjadi di antara kerabat-kerabatnya, orang-orang dekatnya. Naam. Seorang muslim tidak menginginkan ada terjadi khusumah an-niza di antara saudaranya. Dari kalangan muslimin sehingga dia akan berupaya sebisa mungkin untuk bisa kembali menyatukan saudaranya. Naam. Ya, menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Kalaupun dia tidak bisa secara sendiri, berusaha untuk mencari siapa naam yang memungkinkan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan saudara tersebut. Naam, agar supaya tidak berlarut-larut. Naam, perselisihan pertikaian yang terjadi. Naam, sebagai seorang muslim tidak menginginkan terjadi di antara naam sesama kaum muslimin. Naam. Ya, meskipun dia harus mengorbankan sebagian hartanya. Demikian seorang muslim. Ya. Walaupun dia harus mengorbankan sebagian hartanya ketika melihat saudaranya sedang berselisih, bertikai, bagaimana supaya bersatu kembali? Walaupun dia harus mengorbankan sebagian hartanya, seorang muslim akan melakukan yang demikian itu. Naam. Barakallahu fik. Ya. Hanya saja tidak sedikit ada sebagian manusia yang justru naam ikut campur dalam permasalahan yang mereka sedang berselisih, sedang bertikai. Naam. Ya. Barakallahu fik. Mengompori sebagian yang lainnya untuk semakin menjadi panas suasananya. Naam. Semakin ruwet, semakin kisruh, semakin menjauh. Naam. Barakallahu fik. Ini setan namanya yang demikian itu. Bukannya berusaha untuk mendamaikan saudaranya yang sedang berselisih, yang sedang bertikai, tapi justru semakin memanasi. Ya, mengompori. Sehingga semakin naam panas suasananya. Naam, semakin besar permasalahannya. Waliyadzubillah. Naam. Sungguhnya syaitan itu mereka terputus asa. Naam. Untuk diibadahi oleh manusia. Akan tapi mereka tidak putus asa untuk menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Naam, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita. Ya, di saat syaitan sudah putus asa untuk berikan disembah. Ya, di Jaziratul Arab, tapi mereka tidak akan putus asa untuk terus membangkitkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naam. Maka orang yang masuk ke dalam suatu pertikaian, Ya, perselisihan di antara kaum muslimin untuk semakin besar, ini setan namanya. Ya, dari kalangan jin. Naam. Dari kalangan manusia, afwan. Naam. Barakallahu fiik. Yang berusaha untuk semakin memperjauh, memperkeruh suasana, kondisi, keadaan. Berbeda dengan seorang muslim. Akan senantiasa berusaha, berupaya untuk naam, mendamaikan, menyatukan kembali. Ya. Naam. Perselisihan, ya, pertikaian yang terjadi, berusaha untuk diselesaikan. Meskipun ia pun harus mengorbankan sebagian harta yang dia miliki semata-mata bertujuan untuk mendamaikan, menyatukan kembali di antara kaum muslimin. Naam. Barakallahu fik. Ya. Dan ketika seorang itu berusaha untuk mendamaikan, menyelesaikan permasalahan, perselisihan, pertikaian di antara saudaranya. Naam, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu bainal itsnain, dia berusaha untuk bersikap adil. Naam. Tidak berbuat aniaya ataukah mendolimi salah satu dari kedua belah pihak yang sedang berselisih dan bertikai. Naam, menetapkan suatu keadilan. Ya. Naam. Tidak menghukumi dengan hawa nafsu. Karena bagaimanapun keduanya adalah saudaranya. Dari kalangan kaum muslimin. Naam. Sebagaimana yang dibimbingkan ya, untuk betul-betul menetapkan suatu keadilan. Naam. Ya. Dalam menyelesaikan, dalam mendamaikan, menyatukan kembali di antara saudaranya yang sedang berselisih, sedang bertikai. Naam, fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Naam, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil. Dan berbuat adillah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka orang yang berbuat keadilan. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan sabdanya, wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan engkau membantu seseorang pada kendaraannya. Naam, baik itu naam kendaraan yang dia tunggangi dari jenis hewan, kuda ataukah unta ataukah keledai. Yang ini banyak terjadi dahulu. Ya. Naam, atau sekarang mungkin ya dengan kendaraan motor, mobil dan yang sejenisnya, ya kan? Naam. Engkau membantu seseorang pada kendaraannya. Ya, membantu untuk dia menaiki kendaraannya ketika kondisinya lemah misalnya, enggak bisa naik. Naam, perlu untuk dibantu di atas motornya atau mobilnya. Naam. Ya, karena baru sembuh dari penyakitnya. Ataukah sudah tua. Dan yang semisalnya. Naam. Baik kendaraan yang itu hewan ataukah ya kendaraan yang sekarang ini. Naam. Membantu untuk menaiki kendaraan. Au tarfa'ullahu 'alaiha mata'u shadaqah. Ataukah engkau mengangkatkan untuknya. Naam, barang-barangnya di atas kendaraannya. Ya. Ketika dia membawa barang-barang. Untuk dibantu di. Angkatkan, dimasukkan ke dalam mobilnya, ya, di atas motornya, ataukah untanya, ataukah kudanya, ataukah keledainya, dan seterusnya. Naam, maka yang demikian adalah merupakan sedekah. Naam, demikian pula ketika memang saudaranya memerlukan bantuan, menurunkan barang-barangnya dari kendaraannya, ya kan? Naam, pun yang demikian adalah merupakan sedekah. Bukan engkau memberikan harta kepada saudaramu, tapi engkau memberikan bantuan kepadanya. Ini adalah merupakan sedekah. Ya. Wal kalimatu thayyibu shadaqah. Demikian pula kata-kata yang baik. Naam, baik itu al kalimatu thayyibah, kaitannya seorang hamba pada hak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, tahmid, demikian pula takbir, tahlil. Nah, demikian pula kalimat thayyibah terkait terhadap saudaranya sama manusia sama kaum muslimin. Naam. Ya, mengucapkan salam. Ya. Naam, mengajarkan ilmu, mendakwahinya. Naam, barakallahu fiik. Ya, bertutur kata yang naam baik, yang lembut, yang sopan. Ya, tidak bersikap ataukah berucap dengan ucapan yang kasar, yang jorok, yang kotor, yang menghina, yang mencela, tapi dengan ucapan-ucapan yang naam, yang baik. Naam, yang penuh dengan kesopanan. Naam. Ya, penuh dengan kelembutan yang dengannya akan menumbuhkan ulfah. Naam, kedekatan, semakin erat persaudaraannya dengan ucapan-ucapan yang baik, yang sopan, yang lembut terhadap saudaranya. Tidak mengandung ucapan-ucapan yang itu mengandung unsur penghinaan, celaan, cercaan. Naam. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menasihatkan, mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, irfaqi. Naam, fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u fi syai'in illa syana. Naam, bersikap lembutlah. Di mana suatu kelembutan tidak ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidaklah sesuatu tersebut dicabut padanya suatu kelembutan melainkan akan menodainya. Naam, akan menjatuhkannya. Ya kan? Lihat bagaimana kalau seseorang itu berbicara dengan kita dengan ucapan-ucapan yang subhanallah. Penuh dengan adab, penuh dengan kesopanan, lembut. Tidak ada ucapan-ucapan kotor, kasar. Naam. Ya. Kita pun merasa senang untuk bergaul dengannya. Ya. Naam, senang untuk dekat dengan orang yang semacam ini, iya kan? Naam, barakallahu fiik. Ya. Berbeda kalau sebaliknya. Naam, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar, suka mencela, suka mencerca, suka melaknat. Ya, keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang jorok. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Seorang muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang suka mencela. Bukan suka orang yang melaknat. Naam, seorang muslim bukan orang yang suka melakukan tindakan-tindakan yang keji, ucapan-ucapan yang jorok, yang kotor. Naam. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisal mu'min at-ta'an wal-la'an wal-la'fahis wal-badhi." Ya, seorang mukmin, seorang muslim bukan orang yang suka mencela, bukan seorang yang suka melaknat, ya, berbuat perbuatan yang keji, demikian pula ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok, yang kasar. Naam. Barakallahu fiik. Betapa banyak ya terjadinya perselisihan, pertikaian di antara manusia disebabkan karena ucapan-ucapan yang kotor. Ya. Tidak jarang terjadinya peperangan, pembunuhan, saling baku bunuh di antara manusia disebabkan karena ucapan-ucapan yang kotor. Ya kan? Merasa tersinggung demikian dan demikian kemudian terjadi perkelahian. Naam, ya. Pembunuhan, peperangan. Ya enggak? Nah, gara-gara ucapan, lisan. Naam. Ya. Karenanya Nabi SAW mengingatkan, menasihatkan kepada kita, kepada kaum muslimin. Ya, kalau berbicara, adalah perbicaraan yang baik. Kalau enggak bisa, adalah diam. Jaga lisan. Jaga ucapan, tutur kata. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan. Kalau tidak bisa, ya hendaklah dia diam. Naam. Barakallahu fiik. Karena tidak jarang ucapan-ucapan yang jelek yang keluar dari lisan seseorang dampaknya begitu besar. Naam. Kerusakan yang ditimbulkannya. Ya, sekian banyak ibrah pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekeliling kita, apa yang kita dengar pula, apa yang kita saksikan, ya kan? Nah, terjadinya perselisihan, pertikaian, ya, berkelahi, saling membunuh, terjadinya peperangan gara-gara lisan yang jelek, yang kotor. Nah, maka nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimatut thayyibah shadaqah, ucapan-ucapan yang baik, baik terkait hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepadanya. Nah, demikian pula al kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, ya, pada sesama manusia. Nah, ya, dengan mengajarkan ilmu agama, mendakwahinya, menebarkan salam, bertutur kata yang baik, yang sopan, penuh dengan kelembutan, yang dengannya akan menumbuhkan semakin erat persaudaraan di antara sama kaum muslimin. Dan sebaliknya, ketika ucapan-ucapan yang jelek, yang kotor, ya, maka akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, pertikaian di antara naam kaum muslimin, di antara manusia. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah yang kau berjalan menuju sholat, naam, itu adalah merupakan sodakoh. Ya, semakin jauh, naam, ya, jarak seseorang dari masjid, tentunya semakin banyak langkah kakinya menuju masjid tersebut. Berarti semakin banyak pula sedekah pahala yang akan dia dapatkan. Ya, naam, yang terkandung di dalamnya hasungan untuk kaum muslimin agar senantiasa naam menghadiri masjid untuk mengerjakan sholat jamaah, yang itu pada hakikatnya merupakan kewajiban bagi setiap muslim, terkhusus bagi kaum lelakinya. Naam, barakallahu fiik, ya, dan padanya larangan untuk meninggalkan sholat jamaah. Di samping itu adalah merupakan pelanggaran terhadap apa yang diperintahkan, di mana wajib bagi kaum muslimin untuk menghadiri sholat jamaah. Padanya juga terumbukan sekian banyak kebaikan-kebaikan, ya kan? Dekat ataukah jauh? Semakin jauh, semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Yarhamukallah. Tapi ketika dia tidak datang ke masjid, di samping dia terjatuh kepada naam pelanggaran terhadap syariat, apa yang diperintahkan, terubutkan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Nah, setiap langkah kakinya teranggap sebagai sedekah. Tentunya kerugian yang besar. Ya, amat sangat besar kerugian yang ia dapatkan ketika tidak menghadiri masjid untuk mengerjakan sholat secara berjamaah dengan kaum muslimin. Ya, barakallahu fik. Yang mana datang hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa asbaghal wudu." Barang siapa yang dia itu berwudu di rumahnya kemudian menyempurnakan wudunya. Naam, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, layan hazu illa salat, tidaklah yang mendorong dia untuk keluar dari rumahnya menuju masjid melainkan untuk mendatangi salat. Naam, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu langkah kakinya itu dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan derajatnya, satu langkah kaki yang lainnya dengannya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Nah, subhanallah, ya, betapa banyak keutamaan, begitu besar, ya, na'am, rahmat dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada hamba. Na'am, ya, baik itu yang dekat rumahnya dengan masjid ataukah yang jauh. Na'am, tentunya yang semakin jauh rumahnya, ya, semakin banyak langkah kakinya, semakin banyak keutamaannya. Nah, barakallahu fik. Ya, dia mendapatkan dua perkara yang sangat utama. satu langkah kakinya dengan yang Allah meninggikan derajatnya, satu langkah kaki yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Naam. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan dalam riwayat tersebut, dahulu ada dari kalangan Bani Salimah yang kebetulan tempat tinggal mereka itu jauh dari masjid. Naam. Mereka pengen pindah supaya tempat tinggal mereka itu dekat dengan masjid. Sampailah yang demikian itu, ya, keinginan pindah mereka untuk dekat masjid sampai beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanyai mereka. Ya. Naam, faqala lahum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka Banu Salimah. Naam, inna qad balaghani annakum turiduna an tantaqidu qurbal masjid. Sungguh telah sampai kepadaku suatu berita bahwasanya kalian itu ingin pindah supaya dekat masjid. Naam. Ya, harapannya senantiasa dekat masjid tersebut untuk bisa menghadiri sholat berjamaah, untuk senantiasa bisa menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Lebih banyak kesempatan. Naam. Untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan sehingga menginginkan supaya dekat masjid. Harapannya demikian. Ya. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mereka mengatakan qalu na'am, benar ya Rasulullah. Ya, kami pengin pindah untuk dekat masjid. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharakum, diyarakum tuktabu atharakum. Wahai Banu Salimah, tetaplah engkau di tempat-tempat kalian, jangan pindah. Tetaplah engkau di tempat-tempat kalian, jangan pindah. Nah, karena sungguhnya ditulis, dicatat langkah-langkah kaki kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya langkah kaki mereka, nah, yang jauh tempat tinggalnya dari masjid, ketika berangkat ke masjid, tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Hadits yang lainnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau mengatakan, dahulu ada seorang sahabat yang aku tidak mengetahui seorang pun yang rumahnya paling jauh daripada dia. Meskipun demikian, tidak pernah ketinggalan untuk menghadiri, ya, sholat jamaah, tidak pernah terluputkan dari sholat jamaah. Naam. Barakallahu fiik. Semangat untuk senantiasa hadir, ya, karena pahala yang dikejar, yang diinginkan, sampai akhirnya pun dia dinasihati. Nah, sekiranya engkau membeli keledai yang dengannya engkau bisa mengendari keledai tersebut di saat kegelapan malam, ya, ketika sholat fajr, ketika sholat, ya, maghrib, isya, ya kan, ya, ataukah engkau bisa mengendarinya ketika di saat cuacanya yang panas. Ya, naam. Pas sholat duhur, asar, apalagi di musim panas. Kalau di negeri sana, ya subhanallah, ketika musim panas, begitu panasnya. Seandainya engkau membeli keledai untuk membantu, meringankan dari kondisi keadaan yang demikian. Jauh ketika malam gelap, ketika siang panas, sehingga meringankan. Tapi apa kata sahabat tersebut, orang tersebut? Naam. Maka dia pun ketika dinasihatkan yang demikian, dia mengatakan, ma yasuruni anna manzini ila jambil masjid. Ya, dia pun gak pengen membeli itu, dan juga tidaklah aku senang kalau tempat tinggalku itu dekat dengan masjid. Ya, naam. Barakallahu fi. Kenapa? Ini uridu an yuktaba limam syaya ilal masjid. Sesungguhnya aku menginginkan untuk dicatat kan bagiku jalanku ini ketika menuju masjid, demikian pula waruju'i idza raja'tu ila ahli, ketika ya demikian pula dicatatkan kebaikan untukku ketika kembaliku ya dari masjid tatkala kembali kepada keluargaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untukmu bagimu itu semuanya. Meskipun jauh tempat tinggalnya tapi tidak menghalangi terus senantiasa menghadiri sholat jamaah. Tidak menghalangi jauhnya tempat tinggal dia untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka untuk ya melakukan ketaatan-ketaatan di dalam menghadiri majelis na'id. Tidak jarang dari sebagian manusia perkeinginan yang tadinya rumahnya jauh kemudian pengen dekat dengan masjid, yang tadinya jauh dengan tempat majelis ilmu pengen dekat dengan majelis ilmu, tapi ujung-ujungnya waliyadzubillah terfitnah. Nah, dekat masjidnya tapi senantiasa sopnya di belakang. Alhamdulillah masih hadir. Nah, yang seharusnya jangan sampai tertinggal di sop yang paling depan. Nah, majelis ilmu senantiasa ada akan tapi jarang kelihatan. Bahkan bisa dibilang enggak pernah kelihatan. Waliyadzubillah. Yang tadinya jauh masya Allah semangat. Naam. Ya. Berusaha untuk menghadiri. Tapi ketika dekat ujian, fitnah. Naam. Di sini ujian. Naam. Barakallahu fiik. Al-muhim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan suatu keutamaan. Berjalannya seorang melangkahkan kakinya menuju masjid dalam rangka ketaatan. Naam. Terkhusus untuk mengerjakan suatu kewajiban. Naam. Ya. Bahwasanya satu langkah kakinya dengannya akan diangkatkan derajat. Langkah kaki yang lainnya akan digugurkan. Naam. Kesalahan-kesalahannya. Dan itu ketika dia berangkat demikian pula kita kembali. Naam. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Waktu itulah ada anitorik sodakoh. Demikian pula kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu adalah merupakan sodakoh. Ya, naam. Ketika melihat sesuatu yang mengganggu yang ada di jalan, ataukah apakah itu batu, kerikil, lubang, ataukah ranting, kayu, duri dan yang sama semisalnya, maka dia menyingkirkannya, menjauhkannya. Naam. Ya, baik itu disengaja oleh orang lain ataukah memang ya terjadi dengan sendirinya, berusaha untuk dia jauhkan. Naam, maka itu adalah merupakan sedekah baginya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ada seorang melewati suatu jalan kemudian mendapatkan ada ranting pohon yang menghalangi jalannya kaum muslimin yang kemudian dia menyingkirkannya, maka dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam jannah. Amal yang kecil, yang ringan, akan tapi dengan sebab itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian seorang itu dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan suatu kebatilan, suatu dosa yang dilakukan sebagian manusia ketika sengaja berusaha menghalangi jalannya kaum muslimin, jalannya manusia ya dari jalan tersebut. Naam, dengan meletakkan sekian banyak gangguan-gangguan, rintangan-rintangan. Naam, sehingga mereka terganggu. Ya. Naam, apa yang dilakukan sebagian mereka ketika melakukan unjuk rasa, demo dan semisalnya dengan bakar ban-ban memenuhi jalan sehingga orang yang terburu-buru naam menuju suatu tempat terhalang dengannya, waliyadzubillah. Di saat kita diperintahkan untuk menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya kaum muslimin, mengganggu, membahayakan mereka ketika melewati jalan tersebut, maka tentunya sebaliknya ketika seorang itu mendatangkan suatu bahaya, suatu gangguan di suatu jalan dari jalannya kaum muslimin, maka ini tentunya merupakan suatu tindakan, perbuatan, kekeliruan, kesalahan, dosa, suatu kedzaliman. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam suwab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam. Barakallahu Muhammad. Wa ala alihi wa sallam.